nantiku tak cantik lagi. Jika aku tak menarik lagi, masihkah kamu memuji-muji diriku? Jika ku mulai malas berdandan, penampilanku mulai berkurang, masihkah kamu terpesona melihatku? Sadarilah, aku pasti bertahan dengan